بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik, masih melanjutkan pembahasan tentang huruful jar. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui ma'ani al-ba, makna-makna huruf ba. Ada 13 makna yang telah disampaikan. Selanjutnya, faslun, ma'ani min. Makna-makna min. Limin samaniyatu ma'anin. Limin samaniyatu ma'anin. Min memiliki 8 makna. Al-awwal al-ibtida'u. Dalam kurung lil makani wazamani. Nah, nahu qawlihi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-Isra ayat 1. Wa qawlihi ta'ala la masjidun ussisa 'ala taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahabbu an taquma fihi, ahabbu an taquma fihi. At-Taubah ayat 108. Yang pertama, makna min ialah al-ibtida', permulaan. Dalam kurung lil makan wa zaman, permulaan tempat atau permulaan waktu. Artinya ialah dari. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi, Maha suci Allah, Alladzi asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram. Namanya lil makan, ya, permulaan tempat. Ila masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa. Contoh firman Allah Ta'ala, la masjidun ustisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, min awwal yaumin, dari pertama atau dari hari pertama pembangunannya, min awwal yaumin, dari awal pembangunannya atau dari awal hari pertama pembangunannya. Namanya lizaman, permulaan waktu. Ahakku antaku mafih, lebih berhak engkau gunakan untuk melaksanakan sholat. Asani at-tab'id, dalam kurung bimakna ba'dun, bimakna ba'din. At-tab'id dalam kurung bimakna ba'din, kaqaulihi ta'ala, lan tanalul birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Lan tanalul birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Ali Imran ayat 92. Wa qaulihi ta'ala, minhum man kallamallahu, minhum man kallamallahu, Al-Baqarah ayat 253. Baik, makna min yang kedua adalah at-tab'id, yakni mengandung arti ba'dun, sebagian. Lihat contohnya, firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu, sampai kalian menginfakkan, mimma tuhibbuna, sebagian harta yang kalian cintai. Nanti mimma mudah diidghamkan, tidak mimma, itu artinya sebagian harta yang kalian cintai. Contoh yang lain, minhum mangkallamallahu, minhum artinya sebagian mereka, yakni para rasul, mangkallamallahu, ada yang langsung di ajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalif al-bayan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yakni, gitu ya, yaitu atau yakni. Kaqouli ta'ala. Fajtanibu ar-rijsa minal awsan. Fajtanibu ar-rijsa minal awsan. Al-Hajj ayat 30. Wa qawlihi ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Al-Kahfi ayat 31. Yang ketiga, makna min ialah al-bayan. Nah, ini sering kalian menjumpai ayat ini tapi kalian tidak paham kalau itu adalah min al-bayan. Min yang artinya al-bayan ialah min yang menjelaskan maksud lafaz sebelumnya, ya, yang menafsirkan maksud lafaz sebelumnya, sehingga artinya ialah yakni atau yaitu. Contoh, fastanibu, maka jauhilah ar-rijsa, najis, minal awsan, yakni berhala-berhala. Jadi yang dimaksud najis di sini ialah berhala-berhala itu. Tapi yang dimaksud najis di sini najis maknawi. Najis maknawi, bukan najis fisik. Bukan kalau dipegang terus najis harus dibersihkan dengan sabun atau pakai air, enggak. Tapi najis maknawi, bahwa penyembahan terhadap berhala termasuk keyakinan najis, keyakinan kotor, keyakinan sesat, ya. Nah, sekotor najis yang khusus. Jadi artinya begitu, yakni berhala. Yuhallawna fiha. Penghuni surga diberi perhiasan di dalam surga itu. Min asawira, dari gelang-gelang. Min dahabin, yakni gelang emas. Jadi gelang-gelang ini dijelaskan dengan min lil bayan, min dahabin. Gelangnya itu emas. Kenapa? Karena emas itu memang perhiasan termewah. Semakin langkah, semakin mewah. Kalau emas dunia saja sudah mahal. Kalau emas di surga, wah, namanya sama emas, tapi hakikatnya berbeda. Nah, kalau ada yang bertanya, apa kedudukan min yang artinya al-bayan dan yang dijelaskannya? Ya, min al-awsan atau min dahabin? Jawabannya ialah dilihat lafaz sebelumnya. Kalau lafaz sebelumnya itu ma'rifat, maka min yang artinya al-bayan dan yang dijarkannya mahal nasab menjadi hal. Jadi fajtanibu wawu al-jama'ah jadi fa'il ar-rijasa maf'ul bi min al-awsad jar majur minnya menunjukkan makna al-bayan sebelum min arsa ma'rifat maka jermajur mahal nasab jadi hal. Kalau sebelum min lil bayan ini nakirah maka menjadi na'at. Contohnya yang kedua tadi yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Asawira nakirah ya kan? Min dahabin, min lilbayan, dan yang dijarkannya mahal. Jar menjadi na'at. Na'at siful jumlah ya. Tanbih. Wa kathiran ma wa kathiran ma taqau. Wa kathiran ma taqau. Min al-bayaniyatu. Min al-bayaniyatu. Hadihi ba'da ma wa mahma ba'da ma wa mahma kaqaulihi ta'ala ma yaftakhillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah ma yaftakhillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Fatir ayat 2. Wa qawlihi ma nansakh min ayatin ma nansakh min ayatin Al-Baqarah ayat 106 ma nansakh min ayatin Al-Baqarah ayat 106 wa qawlihi mahma taktina bihi min ayatin, mahma taktina bihi min ayatin. Al-A'raf ayat 132. Nah, catatan penting. Katsiran ma, kebanyakan. Katsiran ma, kebanyakan. Taqau min al-bayaniya hadihi. Min yang artinya al-bayan ini terletak ba'da ma wa mahma, setelah ma dan mahma. Jadi kalau dalam kalam ada min, sebelumnya kok ma dan mahma, itu kebanyakan minnya itu maknanya al-bayan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah buka untuk manusia, mir rahmatin, yaitu rahmatnya, atau yakni rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, min di sini al-bayan, menjelaskan ma tadi ya. Ma nansakh min ayatin, apa saja yang kami mansukh min ayatin, yaitu ayat, yakni ayat yang mansukh. Dan seterusnya ya, mana samin ayatin aunun siha nak tipi khair min haau misliha, apa saja yang kami hapus yakni ayat atau kami lupakan, kami tulis, sengaja nggak ditulis, nak tipi khair min haau misliha, kami akan mendatangkan yang lebih baik daripada ayat itu atau yang sepadan ya. Setelah ma. Wa qauli mahma ta'tina bihi min ayatin. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Sekalipun ta'tina kamu datangkan kepada kami, bihi dengannya, yakni ayat. Sekalipun kamu datangkan ayat atau mukjizat atau ayat-ayat Allah kepada kami. Min di sini ayat, karena terletak setelah mahma. Baik, Arabi makna yang keempat. At-ta'kidu, at-ta'kidu, dalam kurung wa ya az-za'idatu, kaqouli ta'ala ma ja'ana min basirin, ma ja'ana min basirin, nah, Al-Ma'idah ayat 19. Jadi yang keempat artinya min di sini ialah at-taukid, menguatkan pernyataan jumlah. Dalam kurung berarti dia sa'idah. Sa'idah tidak apa ini? Butuh muta'alak dan tidak menunjukkan makna aslinya. Dipasang hanya untuk makna taukid, menguatkan pernyataan. Contoh firman Allah Ta'ala, maja'ana min basyirin, sungguh tidak ada yang datang kepada kami seorang manusia pun. Di min basyirin, manusia yang diberi tugas diri Rasul, yang membawa gembira, bahasa yang lebih enak, sungguh tidak ada seorang pun Rasul yang datang kepada kami yang membawa kabar gembira. Domirna maful bim kodam min basirin mahal apa fa'il min za'idah, maknanya takkid ya. Nah, taib al-khamis al-badal. Al-badal, al-badal itu kalau mau mengartikan sebagai ganti, sebagai ganti ya. Tapi tidak ada apa ini, tidak ada timbal balik ya. Nah, kakauli ta'ala, kakauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, arabitum bil hayati dunya minal akhirat, arabitum, arabitum bil hayati dunya minal akhirat. At-Taubah ayat 38. Taib, arabitum, apakah kalian ridho bil hayati dunia dengan kehidupan dunia, minal akhirati sebagai ganti akhirat, maknanya badal ya, badal al akhirah. Taib, asadis ad-darfiyah, dalam kurung bimakna fi, kaqaulihi ta'ala, ma'adha khalaqu minal ardi, ma'adha khalaqu minal ardi. Al-Ahqaf ayat 4, ma'adha khalaqu minal ardi, Al-Ahqaf ayat 4. Wa qawlihi, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, Al-Jum'ah ayat 9. Thank you. keenam makna min ialah adzarfiyah. Min tapi artinya fi, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, mada apa khalaqu yang mereka ciptakan, yang disembah selain Allah, minal ardi, itu artinya fil ardi, di bumi ini. Pakai min, tapi maknanya apa? Fi. Idza nudiya, jika dikumandangkan adzan di sholati, untuk sholat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jum'at. Jadi min, tapi maknanya fi, fi yaumil jum'ah. Asabik astababiyatu wa ta'lilu, astababiyatu wa ta'lilu. Jadi artinya apa? Sebab atau alasan, ya. Di Indonesia kan karena atau dengan sebab, ya. Kaqauli ta'ala mimma khati'atihim ughriqu, mimma khati'atihim ughriqu. Nuh ayat 25. Nah, jadi makna yang ketujuh milik min ialah as-sababiyah wa ta'lil, menjelaskan sebab atau alasan. Dalam Indonesia diartikan dengan apa ini? Karena atau dengan sebab, ya. Contoh firman Allah Ta'ala, mimma khati'atihim uhriku. Mimma itu asalnya min ma, ya. Mimma khati'atihim, karena kesalahan mereka atau dengan sebab kesalahan mereka, uhriku, mereka ditenggelamkan. Nuh ayat 25. As-samin bimakna an, bimakna an, kaqauli ta'ala fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Az-Zumar ayat 22. Wa qawlihi ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Al-Anbiya ayat 97. Baik. Makna yang ke-8. Min maknanya an. ya, tentang arti itu tentang. Atau dari juga, cuma maknanya an. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, fawailun, maka celakalah, lil qasiyati kulubuhum, orang-orang yang keras hatinya, min zikrillah, dari zikir kepada Allah. Ay an zikrillah. Ya wailana, duhai celaka kami, qad kunna fi ghaflatin, sungguh kami dulu dalam kelalaian, min hadza, tentang urusan ini, itu urusan kebenaran, ay an hadza. Baik. Selanjutnya faslun, ma'ani ila. Faslun, ma'ani ila. Li'ila salah satu ma'ani. Li'ila salah satu ma'ani. Pasal tentang makna-makna ila. Ila memiliki tiga makna. Al-awwal, al-intiha'u. Al-intiha'u dalam kurung di zaman wal makan. Kaqaulihi ta'ala, summa atimmus siyama ilal layl, summa atimmus siyama ilal layl. Al-Baqarah ayat 187. Wa qawlihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-Isra ayat yang ke-1. Makna ila yang pertama ialah al-intiha. Intiha itu artinya batas akhir atau finish. Baik batas akhir waktu atau batas akhir tempat. Kalau di Indonesia kan artinya ialah sampai. Sampai. Seperti kan sampai tujuan ya. Nah. Contoh, summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu ilal lail, sampai malam. Berarti batas akhir puasa malam hari. Malam itu diawali dengan terbenamnya matahari. Ya, namanya lizaman, batas akhir waktu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti batas akhir perjalanan darat peristiwa Isra ialah sampai Masjidil Aqsa. Namanya Lil Makan, ya, batas akhir tempat. Dari Masjidil Aqsa baru menuju ke langit, ya. Nah, perjalanan apa ini? Luar angkasa. Wah. Asani al-mustahabatu, al-mustahabatu dalam kurung bimakna ma'ah. Faqadi ta'ala qala man ansari ilallah, qala man ansari ilallah, Ali Imran ayat 52. Qawlihi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. An-Nisa ayat 2. Nah, makna ilah yang kedua ialah al-mustahabah, yakni bermakna ma'ah, bersama, ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, qala, Nabi Isa berkata, man ansori, siapa yang mau menjadi pembelaku ilallah, bersama Allah, aima Allah. Wala ta'kulu amwalahum, janganlah kalian memakan harta mereka, anak yatim, ma'ila amwalikum, bersama harta kalian. Ma'awal. Ya. Astagfirullah. Bimakna indi. Bimakna indah, bimakna indah. Kaqauli ta'ala qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Yusuf ayat 33. Nah, makna ilah yang ketiga ialah bermakna indah. Indah di sini ialah menurutku. Hmm. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, qala Nabi Yusuf berkata, Rabbi, ya Allah Rabbku, as-sijnu, penjara itu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai di sisiku. Nah, ilayya itu maknanya indi, ya. Mimma yad'unani ilaih, daripada menuruti ajakan mereka kepadaku, ya. Baik, ini tiga makna yang dimiliki ilah. Faslun, makna hatta, jangan ma'ani, tapi makna hatta. Makna hatta. Bawahnya, lihatta maknan wahidun wahuwa al-intihau. Kaqauli ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajri. Baik. Hatta hanya punya satu makna, al-intiha, itu batas akhir, sama kayak ila, ya, sampai mati. Seperti firman Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar shadiq. Al-Qadar ayat 5. Nah, mungkin cukup sampai di sini, ya. Insyaallah pembahasan kurf jar yang lain akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.